Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah hamdan katsiran wa nashkuruhu ila jami'in ni'mah al-mawjudah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas seluruh nikmat yang ada, rasakan, dan juga hidayah yang masih Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pada diri-diri kita, sehingga kita masih Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam rangka untuk ta'allumuddin, belajar agama. Kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba apabila Allah tunjukkan padanya jalan menuju ilmu, jalan untuk fahmuddin, memahami ilmu, wa tafhimihi lanas, dan memahamkannya kepada manusia. Dan telah ya antum dengarkan semuanya perjalanan dakwah as-salafiyah berbagai macam ya masyakil, permasalahan-permasalahan yang terjadi min anfusihim au min ghairihim, yang muncul dari tubuh mereka, tubuh dakwah tersebut, atau dari yang lainnya. Berbagai macam khilafat, perbedaan-perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan dalam mensikapi sebuah masalah. Dan seperti ini memang sesuatu hal yang dimaklumi bersama, karena tidaklah setiap manusia melainkan memiliki pendapat, memiliki ide dan usulan masing-masing. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan dengan ilmu, sebagian mereka berpendapat dengan ilmunya, sebagian mereka berpendapat dengan hawa nafsunya, sebagian mereka berpendapat dengan kebanyakan manusia. Kemana manusia berjalan, maka dia ikuti. Walhamdulillah qad wasala ilaina risalah thayyibah, telah sampai kepada kita semuanya sebuah risalah yang sangat mulia dan yang selama ini kita tunggu-tunggu, tentang masyakil yang sekarang berkembang dan hampir memecah belah salafiyun, khususnya adalah mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu di dalam menghadapi sebuah fitnah tersebut. Datang kepada kita sebuah ya permasalahan yang sempat mencengangkan dan bahkan sempat menjadi sebuah musibah yang merata, yaitu tahdirnya Syekh Rabi kepada Al-Ustaz Dzulkarnain hafizahumullah, yang mana perkara ini hampir-hampir kita rasakan berakibat sangat luas berpecahnya sebagian dari ikhwanuna yang mereka dalam hal ini memang dari sisi ilmu tidak memiliki, dari sisi thayyib ketegaran dalam ilmu mereka kosong, sehingga pantaslah ibarah salah satu atau seorang daripada para ulama yang mereka mengatakan idza tasadamal fil fa kaifa halul ba'udah wasatuhuma, kalau seandainya dua gajah sedang bertempur maka bagaimana keadaan nyamuk di tengah-tengah. Tidaklah yang menjadi korban ketika seorang alim memiliki masalah dengan seorang alim yang lainnya, melainkan yang menjadi korban adalah pengikutnya. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak siap dalam menghadapi perkara tersebut, sehingga yang menjadi patokan bukan al-haq tetapi sosok. Ya, sosok fulan, sosok alan, sosok alim fulan, sosok alim alan, sehingga ya, masuklah dia ke dalam berbagai macam musibah. Tetapi kalau seandainya setiap kita memiliki ilmu, membentengi diri kita dengan ilmu, kita akan terbimbing dengan ilmu. Paling tidaknya kita tidak akan gampang hanyut dengan berbagai macam masyakil yang kadang kita enggak tahu ujungnya apa. Kita enggak tahu pangkalnya apa, sebabnya apa. Baik, oleh karena itu kita akan bacakan risalah, dan risalah ini sudah dibacakan oleh beberapa asatidah. Di antara dari mereka adalah Al-Ustadz Al-Afadil Muhammad Umar As-Sewet, Ustadz Qomar Usamah, Ustadz Ayyib Syafruddin Luqman bin Muhammad Ba'abduh Ashkari bin Jamal Muhammad As-Sarbini Abdul Somad Al-Bawazir Ahmad Khadim Afifuddin As-Sidawi Warwaifi bin Sulaimi. Surat ini datang dari Syekh Hani yang kemarin sempat datang ke Indonesia bin Burai. Dan surat ini pula telah dibacakan oleh kepada beliau oleh beliau kepada Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, khusus untuk salafiyin di Indonesia. Isi surat ini adalah bismillahirrahmanirrahim ila ikhwanina ahli sunnah wal jamaah fil Indonesia, kepada saudara-saudara kami ahli sunnah wal jamaah di negeri Indonesia, kata beliau. Qara'aha fadilatu syekh al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Risalah ini sudah dibaca oleh fadilatu syekh al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali, dan sudah diterjemahkan walhamdulillah. Nahmadullaha ilaikum, kata beliau, kami muji Allah kepada kalian. Alladhi asbagha alaina wa alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, yang telah memberikan kepada kita, kepada kalian, nikmatnya yang tampak atau yang batin. Taib. Wallati ajalluha ni'matul hidayah li sunnati wa da'wati ilaiha fi zamanin kathrat fihi al-bid'a wa du'atu ilaiha. Dan yang paling besar daripada nikmat adalah nikmat hidayah kepada sunnah dan menyeru kepadanya pada suatu zaman yang telah banyak di dalamnya bid'ah dan para penyerunya. Wala syakka anna da'wata ila sunnah, kata beliau, dan tidak ragu bahwasannya menyeru kepada sunnah ala manhaji salafil ummah, sesuai dengan metode para salaf as-salih, wadabu anidjinillah, dan membela agama Allah, bil hikmati dengan hikmah, wal maw'idatil hasanah dengan nasihat yang mulia, wal jidal dan dengan debat, billati hiya ahsan dengan cara yang baik, min a'zami abwabil jihad, termasuk daripada jihad yang paling besar, fi sabilihi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum ala hadan nahji, wa tsabbatana alaihi hatta nalqah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian di atas petunjuk ini, dan Allah tetapkan, teguhkan kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Hada wa qad jara fi sabiqi ilmikum, ini semua telah berlalu, telah kalian ketahui. Al khilafa, sebuah perselisihan. Fi umurin, taib, fi umurin da'awiyah, bainal ikhwah, di antara saudara, saudara kalian, indakum, wa kana min dhalika, dan yang termasuk dari hal itu, ma akhada ala al-akhdhil dhil-qarnain, apa yang dikritik padanya, al-akhdhil qarnain, wa rafa'a lil masyayikh, dan telah diangkat urusannya kepada para masyayikh, fi fatratin madat, yang telah berlalu, thumma jara ba'da dhalik, kemudian berlalu setelah itu, berjalan, tahdiru syaikhina al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali, tahdiran beliau kepada al-Ustadz al-Karnain hafidhahullahu wamna'na minal muslimi wantafa'ana wal muslimina bihayatih. Semoga Allah menjaga asyikh dan juga kita di dalam kehidupannya. Minal akhdil qarnain. Jadi ini beliau masih menceritakan tahdiran Syekh Rabi kepada Ustadzul Qarnain. Nushan lahu, sebagai bentuk nasihat dari Syekh. Wa raghbatan fil khair, dan keinginan beliau terhadap kebaikan. Lahu, pada dirinya Ustadzul Qarnain. Wa qad nashara indakum ala nitaqin wasi', dan telah berluas, menyebar luas urusan tadi di tengah-tengah kalian. Tahdiran Syekh Rabi telah meluas. Famna minal al-fadil dzul qarnain, adapun apa yang dimiliki oleh al-akh yang utama dzul qarnain hafizahullah, semoga Allah menjaganya, illa anna anastajaba wa qama bi badaratin, melainkan setelah mendengar tahdiran tadi akhdzul qarnain, kata beliau, segera menjawab, segera bangkit untuk apa, yashkuru 'alaiha, bersyukur dengan tahdiran tadi. Yadharu minha, yang diberikan padanya, atau yadharu minha hirsuhu ala luzumi sunnah, tampak dari dia kesungguhan dan kesemangatan untuk teguh di atas sunnah. Wajam'il kalimah, dan pengen menyatu kalimat, ma'a ikhwanihil afadil, bersama saudara-saudaranya dari para duat, para asatidah. Alladhi la yadhunnu bihim, yang mana dia Ustadzul Qarnain tidak menyangka terhadap teman-temannya tadi, para asatidah, illa ida ila iradatul khairi lahu wa da'wah, kecuali apa, mereka-mereka tadi menginginkan kebaikan pada beliau dan dakwah ini. Fazara syaikhana, maka dia Zulkarnain tadi menziarahi, datang kepada syekh kami Rabi'an, ya Syekh Rabi, di Makkah, di Makkah beliau sudah datang ke Makkah dan ziarah pada Syekh Rabi. Wastama'a li nushihi, beliau datang dan mendengar nasihatnya Syekh Rabi. Wa taujihihi, dan bimbingannya, dalam artian dirujuk dari apa yang selama ini beliau lakukan, siap untuk mendengar nasihat Syekh Rabi dan siap untuk mendengar apa, bimbingan Syekh Rabi. Wa hanahnu naktubu bi musyawarati syaikhina, dan ini, risalah ini kami tulis dengan musyawarah dengan syekh kami, kata beliau. Wa walidina, dan bapak kami al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Syekh Rabi hafizahullah, lil ikhwah jami'an, untuk apa namanya, ikhwah semuanya, fi Indonesia, di Indonesia ini, wabil akhas al ikhwah al afadil, khususnya sorry. Al-mukhtalifain, yang sekarang sedang berselisih dalam hal ini antara ya duat asatidah yang berselisih dengan ya al-majruh yang dijarah dalam hal ini Sadrul Karnain, kedua belah pihak hendaklah mereka an yurahibu bi akhihim al-fadil Dzul Qarnain, untuk menyambut, ya, untuk menerima kembali saudara mereka yang utama Dzul Qarnain, akhon wa da'iyan wa mu'alliman ma'ahum, sebagai saudara, sebagai seorang da'i, sebagai seorang pengajar bersama mereka. Haitsu iltazama birruju', di mana dia sudah meneguhkan dirinya untuk kembali. An kullil mu'akhadah, dari kritikan-kritikan yang diberikan kepada beliau, allati aqarra biha al-masyayikh, yang sudah ditetapkan kritikan tadi oleh masyayikh. Baik. Wa huwa bidzalika yadribu mathalan thayyiban yashkuru lahu, dan dia dalam hal ini memberikan contoh yang baik yang patut disyukuri. Ya, ketika dia salah diingatkan dan kembali. Ini contoh yang baik. Apalagi dia seorang yang na'am ditokohkan, ucapannya didengar. Ini akan menjadikan contoh bagi yang lainnya. Maka beliau mengatakan contoh yang sangat baik. Narjulahu tsabat, kami harapkan bagi dirinya tetap kuat. Wa adamul aud lima ukhida alaihi, dan dia tidak kembali kepada perkara yang dia tadi dikritik atasnya. Berjalan dengan hizbiyun, membela para hizbiyun, roja'iyun, halabiyun, hatta la yaftah baban lil furqah, sampai ya, sehingga tidak membuka pintu-pintu perpecahan. Wal khilaf, adapun khilaf, yaliju minhu husumus sunnah, adapun khilaf yang terjadi baina du'atu sunnah, ini akan menyenangkan penentang-penentang sunnah, kata beliau. Wa ala kulli man nasahalahu ulama sunnah, wa ala kullin, dan bagaimanapun bentuknya, seseorang yang sudah dinasihati oleh para ulama, an ya'uda li nushihim, hendaklah dia kembali terhadap nasihat mereka. Wa yaltazimu bihi wa la yukabir wa la yu'anid, dia tidak sombong dan tidak menentangnya. Wa alal jami', dan bagi semuanya, an yas'adu bi ijma'il kalimah, untuk berusaha menyatukan kalimat. Wa yafrahu biha, dan senang dengannya persatuan. Fal ijtima', persatuan itu aslun azimun min usuli ahli sunnah, termasuk usul yang besar yang dimiliki ahli sunnah. Wal jama'ah, wa huwa alamatun ala anna nasih la yuridu binusri illa wajhillah, dimana perkara ini, persatuan dan juga menasihati yang salah, merupakan alamat bahwasanya orang yang menasihati itu enggak menginginkan dengan nasihatnya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menyaksikan saudaranya tergelincir dinasihati, harusnya yang dinasihati itu bersyukur karena dia salah. Dan orang yang menasihati bukan berarti dia benci. Justru karena cintanya dia kepada saudaranya dinasihati. Taib. Wa annaltazima birruju' li ulama'ina fi umurina ad-da'awiyah, dan hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kembali untuk ya berjalan bersama para ulama di setiap perkara dakwah, tidak berjalan sendiri, tidak menyimpulkan sendiri, menurut saya itu seperti ini. Ya, kalau dia bodoh dengan masalah dakwah, maka jangan masuk dalam masalah dakwah. Hendaklah berjalan dengan para ulama, berjalan dengan ahlul ilmi. Taib, karena dakwah ini urusannya besar, bukan urusan ya potong gaji, bukan urusan dirumahkan, ya, urusannya jannah, urusannya neraka. Orang yang tidak cakap, ya, tidak boleh ikut campur sedikit pun dalam masalah dakwah, masalah umat. Maka hendaklah setiap orang tahu kedudukannya, berhenti pada tempatnya. Masalah dakwah, maka mereka lah yang memegang. Orang bodoh tidak ada tempat dalam dakwah ini. Wa alla nantaliku min fahmina al-khas, jangan dalam dakwah ini kita berangkat dengan pemahaman kita sendiri. Liman haji salafis saleh, terhadap manhaj yang mulia ini. Ini manhajnya, manhajnya para salaf. Bal bi ilmil ulama, tapi dengan ilmunya para ulama. Wa fahmihim as-sa'ib, pemahaman mereka yang benar. Wa hikmatihim wa tajarubihim, hikmah mereka, pengalaman mereka. Wa tatbikuhum aw tatbikihim al-ilmi, dan cara mereka mempraktikkan ilmu ini. al-amali, dan cara meraktikan ilmu dan amal. Lidzalika al-manhaj ar-rabbani, manhaj para na'am salafuna saleh. Al-azim, yang mulia, alladhi huwa bihaqqin wa sidqin yasduku alaihi al-wasful ilahi, yaitu dengan hak, dengan kejujuran, sehingga apa, membenarkan ya keinginan, sifat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lirisalatil Muhammadiyah, terhadap ya wahyu Islam yang dibawa oleh Rasul, risalah Muhammadiyah, wahyu Islam. Al-Uzma, yang mulia, dzalikal wasfu, sifat itu, fi annahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat untuk alam ini. Tilka risalah lati adha'at al-alam ba'da zulmatin wa anasatihi ba'da wahsyatin wa nasharat fi akna wa nasharat fi aknafihi wa irja'ihi haqiqatut tauhid wa kamalul iman wal adalah bainal basyariyah wal ukhuwah bainal mu'minin war rahmah tatimmah binikmatihi tatimmus shalihah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairan mimma yajma'un wa nusalli wa nusallimu ala man jama'allahu bihi kulubu ahli sunnah kulubu ahli imani wa hudabi wa hadabihi minazagati syaitan wa ala alihi terpotong qaluhu subhanahu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar wa qalu qalu apa ayatnya akhirnya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa qalu ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim ikhwanan ala sururin mutaqabilin kataba hani ibni ali ibni buraik. Jadi inti daripada syahid risalah yang beliau sampaikan di sini adalah mengabarkan tentang rujuknya Al-Ustadz Al-Fadil Dzulkarnain dari kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan, dan ini menjadi salah satu perkara yang bisa melulapangkan dada kita yang selama ini dada kita ini sempit. Kalau melihat ahli sunnah, du'at, al-afadil, mereka berselisih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi nikmat bagi salafiyun khusna di Indonesia ini. Kedua belah pihak, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, Al-Ustaz Dzulkarnain, mereka adalah al-afadil. Naam, mereka adalah orang-orang yang pendahulu dari kita. Mudah-mudahan Allah jaga mereka dari su'in wa makruh, setiap kejelekan dan juga perkara yang dimakruhkan dan tidak diinginkan. Dan Allah menjaga hati-hati mereka, menyatukan pemahaman mereka, dan menjauhkan mereka dari berbagai macam khilaf yang ujung-ujungnya siapa yang akan terkena imbasnya? Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Alhamdulillah. Tadi kita sampaikan, risalah ini sudah dibaca oleh beberapa asatidah. Al-Rasihim, Al-Ustadz, Al-Fadil, Muhammad, Umar, As-Sewet, dan juga yang lain. Kita tunggu berikutnya. Inilah dunia, masalah di masalah. Satu masalah selesai, muncul yang lain. Satu selesai, muncul yang lain. Sekarang damai, besok kita tunggu pecahnya kapan, selisihnya kapan. Berselisih, kita tunggu damainya kapan. Yang jelas dihadapi dengan mudah-mudahan risalah ini sahih, dan ini menjadi, dan ini yang anak tunggu selama ini. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana sudah hampir pecah, di Karanganyar sudah mau bikin dua blok. Ya, satu bloknya fulan, satu punya fulan. Yang naam di luar Jawa, alhamdulillah dengan ini mudah-mudahan kembali hati ini bersatu. Ya, barang siapa yang memang i'tikadnya untuk Allah, ikhlas untuk Allah, mudah. Ya, tidak ada tendensi keinginan tertentu. Tapi kalau sudah dalam hatinya ada sesuatu, niatan bukan karena Allah, akan terlihat. Nah, makana lillahi baqiya wa makana li ghairillahi qata. Sesuatu itu kalau karena Allah ada terus menerus. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, lihat sampai kapan Tapi pasti akan hilang. Fa'amazza badu fayathabu jufa'an. Wa amma yanfa'u nas fayabqa fil ardi. Adapun zabat, buih-buih yang tidak ada gunanya itu akan menyingkir. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap dan menancap di muka bumi ini. Ini yang kita yakini. Alhamdulillah.